saja seorang raja. Air mukanya seperti warna kuning langsat. Lamaran dari seluruh kota, tapi hanya tuanku putri. Gadis desa jadi idamannya, pilihannya raja muda. Walaupun dia berada di atas punggung kuda, tapi dia tetap gagah, tak akan berbeda. Hanya tuanku putri, gadis desa jadi idamannya, pilihannya raja muda. Walaupun dia berada di atas punggung kuda, tapi dia tetap berada.